세상 남아 수다 기타 라흘사 구라사키는 응가우다 샌디라기 아쿠푼 키네 조가 세퍼티 리리모 세토 하티 달람 망이시 이루 Andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja hati saya merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti lagu. Kendati rasa itu padamu, biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah rinduku padamu. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini, dan lagi mungkin kini kau telah. Namun andai kau dengar syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas menghayal tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti lalu. Tapi berat rasa rinduku padamu. Biarkan ku hadang rinduku terbarang. Ku puisikan rindu di hatiku. Ku harap tiada seorang pun tahu. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Oh, terlarang sudah rinduku padamu. Oh, aku sayang padamu. Sehingga mutiara sebersih salju, bila ku usap rambutmu permata hatiku. Setiap malam tiba, engkau dalam pelukanku. Kita bernyanyi, biarlah mata saling bicara, saat hati ini terbakar emosi. Agar tak ada kata yang menyayati hati, boleh saja ada cemburu, sekedar pemanis rindu, asal jangan sampai mengoyak cinta kita. Tak terlanjur sesal kita berdua. Terbakar emosi, agar tak ada kata yang menyayati hati. Boleh saja ada cemburu, sekedar pemanis rindu, asal jangan sampai meroyak cinta kita. Marilah tenang pada nurani yang paling dalam, agar tak terlanjur sesal kita berdua. Jangan sampai mengoyak cinta kita. Marilah bertanya pada nurani yang paling dalam, agar tak terlanjur sesal kita berdua. Agar tak terlanjur sesal kita berdua. Pastilah kau akan menolakku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah berlalu. Aku terima seuntai bunga sebagai tanda kasih, kasih yang suci darimu sayang. Usah risaukan diriku, anggaplah seharusnya ku tidak menguntaimu. Yang kini tak henti menyiksaku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Ku relakan nasibku sudah kasih yang suci padamu sayang. sayang. cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Demi dia yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu, demi dia yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu. Cerita baru. dan kau hanyalah milikku. Malam indah ini yang menjadi saksi. Aku tengah melukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada para, siapa ingin menghisap dunia. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, aku sangka-sangka dengan membawa luka.

masih jalan berliku. Tak perlu ada rasa curiga di antara kita berdua. Oh, kau dan aku tak pernah tahu harus bertemu. Tuhan yang pertemukan kita. Temukan kita.